Ka'ab bin Malik, keempat Salim Maula Hudzaifah. Ini orang yang Nabi rekomendasikan untuk belajar Al-Quran kepada mereka. Satu di antaranya adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz bin Jabal termasuk dikatakan a'lamun nas bil halal wal haram. Manusia yang paling alim, manusia yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Sehingga sangat faqih berkaitan dengan masalah halal dan haram. Dan Mu'adz bin Jabal, orang yang termasuk diutus oleh Nabi untuk menyebarkan dakwah ke Yaman. Sebagaimana Nabi wasiatkan, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, Anda akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Jadikanlah seruan pertama kamu kepada mereka la ilaha illallah. Intinya menjadi duta dai yang dikirim oleh Nabi. Dan tentu Nabi mengirim para sahabat tidak sembarangan. Ini orang-orang pilihan untuk menyampaikan Islam. Sekalian, ini diantara kisah sahabat Mu'adz bin Jabal. Termasuk diantaranya lagi adalah Mu'adz bin Jabal orang yang sangat dicintai Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Mu'adz, wallahi ya Mu'adz, inni uhibbu, demi Allah wahai Mu'adz, saya benar-benar mencintai engkau. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. La tada'anna fi dubri kulli salatin. Jangan pernah kamu tinggalkan di akhir salatmu membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu dan untuk senantiasa bisa bersyukur kepadamu dan senantiasa untuk bisa memperbaiki kualitas ibadahku kepadamu. Mu'adz sehingga termasuk sahabat yang memiliki keistimewaan. Di antaranya termasuk sangat dekat kepada Nabi. Sehingga di sini Mu'adz katakan, kuntu radifan Nabi SAW alal khimar. Aku pernah membonceng Nabi di atas khimar. Aku pernah membonceng Nabi di atas khimar. Terus kalian, kalimat ini menunjukkan satu kedekatan Mu'adz dengan Nabi. Kedekatan Mu'adz kepada Rasulullah SAW sehingga Mu'adz pernah diboncengkan Rasulullah SAW. Yang kedua, Nabi orang yang sangat tawadhu. Himar niku nahi termasuk kelas kendaraan niku kelas ya biasa. Kelas yang termasuk yaitu menengah ke bawah. Tidak terhalang orang seistimewa Nabi yaitu menggunakan kendaraan yang sederhana. Demikian pula tentunya kita, bagaimana kita juga menurut akhlak Nabi SAW tawadhu dalam berbagai macam perkara. Tawadhu kepada Allah, tawadhu kepada para makhluk, kepada hamba Allah. Karena justru tawadhu itulah yang akan mengangkat derajat manusia, tentu adalah man tawadhu'a lillah. Barang siapa yang tawadhu'nya itu karena Allah Ta'ala, bukan tawadhu karena pengin terangkat derajatnya di kalangan manusia. Niki namanipun sok tawadhu. Ada yang tawadhu asli, ada yang tawadhu daden-daden. Tawadhu jadi-jadian, tawadhu reka-rekaan. Tawadhu yang akan mengangkat derajat di sisi Allah adalah tawadhu yang lillah. Man tawadhu'a lillah. Bapak sekalian, yang ketiga, ketika Nabi sedang memboncengkan Mu'ad ini, Nabi memberikan pelajaran pada Mu'ad. Atadri mahaqullahi alal ibad wa mahaqul ibad alallah. Wahai Mu'ad, tahu enggak kamu apa yang menjadi haknya Allah atas hamba dan apa yang menjadi haknya hamba bagi Allah SWT? Sekalian ini diantaranya menunjukkan kepada kita Rasulullah SAW senantiasa memanfaatkan waktu kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk melakukan pengajaran. Sehingga betul-betul waktu-waktu yang dimiliki itu manfaat benar. Sehingga tidak sia-sia. Bapak sekalian, kelendetan Pak Litman. Bapak sekalian, Nabi tidak pernah menyanyikan waktu. Karena benar-benar waktu itu sangat atau modal utama untuk memupuk keuntungan. Di antaranya ada pengajaran. Kemudian juga di antara metode pengajaran, Bapak sekalian, adalah metode tanya-jawab. Di antara metode pengajaran adalah metode tanya-jawab. Dan ini metode tanya-jawab satu di antara metode yang akan bisa menggugah perhatian orang yang diajari. Sehingga tidak kelihatan monoton. Dengan ditanya, kemudian gerigah. Dia mulai ada perhatian untuk memperhatikannya. Dan seperti ini, baik dalam Al-Quran maupun juga dalam pelajaran yang lainnya cukup banyak. Kalau Al-Quran contohnya, maksudnya, hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah telah datang kepada kalian apa itu al-ghasyiyah, tentang al-ghasyiyah. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wama adraka mal-qari'ah. Ini adalah metode tanya-jawab. Sehingga apa yang akan disampaikan itu sudah betul-betul orang siap untuk menerima apa yang akan disampaikan dari berita atau pelajaran tersebut. Termasuk di sini, Nabi menggunakan metode tanya-jawab. Dan itu juga banyak di tempat-tempat yang lainnya. Atadruna manil muflis, wahai para sahabatku, tahu enggak kalian apa itu muflis? Siapa itu orang yang dikatakan orang-orang yang bangkrut? Sehingga para sahabat mulai perhatian. Baru Nabi kemudian sampaikan siapa itu yang dikatakan orang yang bangkrut. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri mahaqullahi alal ibad wa mahaqul ibad alallah. Kata Mu'ad, wahai Mu'ad, apa kata Nabi, wahai Mu'ad, tahu enggak kamu apa itu haknya Allah bagi hamba dan apa itu haknya hamba dari Allah Ta'ala? Kata Mu'ad, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Sekalian, Ini termasuk adab. Ini termasuk adab. Orang ketika ditanya, apalagi yang berkaitan dengan permasalahan agama, perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia, jangan sok tahu kalau memang tidak tahu. Kalau tidak tahu, maka jawablah dengan kalimat, la adri, saya tidak tahu. Kalau memang tidak tahu, jangan malu untuk menjawab, saya tidak tahu. Dan itu tidak mengurangi wibawa seseorang. Terus kalian, para salaf kita dulu, para pendahulu kita yang saleh dulu, mereka ilmunya sundul langit ibaratnya itu. Tapi mereka tidak malu untuk menjawab dengan kalimat saya tidak tahu. Imam Malik, Imam Madarul Hijrah, datang kepada beliau orang yang membawa tumpukan pertanyaan. Pertanyaannya sangat banyak. Puluhan pertanyaan. Karena dia utusan dari negeri seberang membawa pertanyaan, titipan-titipan pertanyaan. Tapi yang dijawab Imam Malik hanya beberapa pertanyaan. Sisanya mengatakan, la adri, la adri, la adri. Saya enggak tahu, saya enggak tahu, saya enggak tahu. Kata si penanya, wah Imam, apa engkau tidak malu? Aku dari negeri seberang datang untuk bertanya kepadamu dengan sekian pertanyaan, Anda hanya menjawab sekian. Kata Imam Malik, naiki kendaraan kamu, pulanglah ke negeri kamu, katakan kepada orang yang mengutus kamu, aku telah bertanya kepada Malik, dan dia mengatakan, la adri. Dia mengatakan, saya tidak tahu. Di sini yang kita ambil adalah bahwa orang sekelas Imam Malik tidak malu untuk mengatakan kalimat saya tidak tahu. Sebagian salaf juga ditanya tentang perkara yang kemudian dia tidak tahu. Lalu ditanya, apa engkau gak malu sekelas engkau mengatakan tidak tahu? Kata dia, bagaimana saya akan malu? Sedangkan malaikat saja mengatakan, subhanak, la ilma lana illa ma'allamtana. Maksudnya engkau ya Allah, aku tidak memiliki ilmu kecuali yang telah engkau ajarkan kepadaku. Sekalian, sehingga para ulama mengatakan, kalimat la adri adalah adalah fatwa yang paling menyelamatkan. Kalimat la adri adalah fatwa yang paling menyelamatkan. Karena soal fatwa itu, para ulama ketika mereka akan berfatwa, itu yang tergambar bukan jatuh dan naiknya martabat dia. Bukan kelihatan menterengnya di mata manusia. Tapi yang menjadi pertimbang pertama itu surga dan neraka. Kalau dia memberikan fatwa yang salah, maka siap-siap dia berarti telah menyiapkan jalan untuk masuk ke dalam neraka. Ini yang ada pada gambaran mereka. Sehingga mereka tidak gegabah dan tidak sembarangan untuk mengeluarkan fatwa. Tapi sekalian, karena fatwa yang muncul dari orang yang bodoh tidak tahu menjadi fatwa yang menyesatkan, dan ini yang diingatkan oleh Nabi, akan munculnya orang yang mereka ini bodoh tapi suka berfatwa. Kata Nabi, innallaha la yaqbidul ilma, Allah tidak akan mencabut ilmu yang tasyuhu min sururin nas, dengan mencabut ilmu begitu saja dari dadanya manusia. Akan tapi Allah mencabut ilmu biqabdil ulama, dengan cara mematikan para ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Ketika orang yang alim itu wafat, maka dia terkubur bersama dengan ilmunya. Kemudian, hatta la yabqa aliman, sampai kemudian tidak lagi tersisa orang yang alim. Dan ketika sudah tidak tersisa orang yang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, manusia akan mengambil, menjadikan orang yang bodoh menjadi pemimpin. Dan namanya pemimpin, tokoh, dia akan menjadi rujukan tempat bertanya. Fa'idha su'ila, ketika dia ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, maka dia pun berfatwa dengan tanpa ilmu. Berfatwa tanpa ilmu. Apa yang kemudian terjadi? Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan manusia. Ini bahayanya fatwa tanpa ilmu. Sesat dan menyesatkan manusia. Dan orang yang menyesatkan manusia itu, dia akan gendong dosanya orang yang sesat melalui dirinya. Sehingga mesti dia, yaitu berhati-hati, karena apabila ada orang yang sesat melalui dirinya, dia akan gendong dosanya sebanyak orang yang tersesat melalui dia. Dan kita akan mendapatkan zaman yang dikenal dengan zaman sanawatun khada'ah, tahun-tahun yang penuh dengan tipuan, dengan banyaknya para pemberi fatwa yang tanpa ilmu seperti ini. Saya ti'ala nasi sanawatun khada'an. Benar-benar akan datang tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Apa itu yang dimaksudkan dengan tahun-tahun yang penuh dengan tipuan, tahun-tahun tipuan? Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukaddabu fiha as-sadiq. Orang yang pendusta dianggap jujur, orang yang jujur dianggap pendusta. Sehingga ini karena sudah betul-betul warna kedusta itu mewarnai kehidupan. Banyak pembohongan-pembohongan yang sampai ibaratnya bohong itu sudah menjadi kebutuhan. Bohong itu sudah menjadi kebutuhan. Dan sudah menjadi rahasia publik. Laporan yang dirilis itu rata-rata bohong. Media rata-rata bohong. Sampai munculnya usat-usat pembohong. Sehingga kebohongan sudah merata. Bahkan kalau enggak bohong dianggap enggak asik. Kehidupan sudah penuh dengan kebohongan, kedustaan. Sehingga kejujuran sudah menjadi barang yang sangat langka. Wa yukadzabu fi shadiq, orang yang jujur malah didustakan. Orang yang memberikan informasi yang sebenarnya, data yang sebenarnya, malah dijadikan hujatan. Jadi kan sasaran hujatan, karena dari atas sampai bawah atau dari bawah sampai atas itu sudah dibangun betul-betul budaya bohong. Budaya bohong. Sehingga bohong sudah menjadi membudaya, sudah membudaya. Sangat membudaya. Sehingga tinggal pinter-pinteran bohong. Yang kedua kata Nabi, wa yuhawwanu fihal amin wa yu'ammanu fihal yani kha'in. Orang yang amanah dianggap pengkhianat, orang yang pengkhianat dianggap amanah. Sehingga yang ada adalah para pengkhianat-pengkhianat, serba berkhianat, tidak amanah, tidak tepat janji, tidak memenuhi apa yang dia janjikan, tidak mengemban amanah yang dibebankan ke pundaknya. Yang ada pengkhianatan-pengkhianatan. Dari level kecil sampai level yang sangat tinggi. Orang-orang yang mereka amanah malah dianggap pengkhianat. Sehingga di lingkungan para pengkhianat, orang-orang yang mereka betul-betul amanah dianggap merusak pengkhianatan mereka, sehingga rata-rata malah tercutat karena dia dianggap merusak budaya pengkhianatan yang terjadi di antara mereka. Wayang tukufiyah arwaibidah, yang berbicara di tahun-tahun seperti itu adalah para waibidah. Siapa itu waibidah? Ar-rajul tafih yatakallam fi amril amah, orang yang bodoh tetapi berbicara tentang urusan umum yang sangat penting. Para pembual, para pendusta, para penipu, hanya pandai berretorika, pandai berbicara, pandai membohongi orang, itu yang laku di tengah-tengah masyarakat secara umum yang banyak tampil, dan yang ditampil-tampilkan adalah model-model ruwaibidah. Yang benar-benar mengajarkan agama dengan kejujuran, dengan betul-betul penuh dengan ilmiah, maka itu semuanya tersembunyi, masuk kotak. Zaman yang buruk diantara alamatnya, kata Nabi, yaitu diangkatnya orang-orang yang jelek, al-asrar, diangkatnya orang-orang yang buruk, yang jelek, wa yurfa'ul asrar wa yudha'ul akhyar. Orang yang jelek itu diangkat, orang yang baik itu ditenggelamkan. Sehingga yang bicara di media, bicara di televisi, bicara di mimbar-mimbar umum, ada orang-orang yang mereka banyak penipuannya, banyak bohongnya, banyak rusaknya. Ini agamanya enggak jelas, menyampaikan rusak-rusakan. Ini adalah tahun-tahun yang penuh dengan tipuan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dibutuhkan kejujuran kita dalam beragama. Karena Nabi katakan, alaika ayni alaika bisidqi, hendaklah kalian betul-betul jujur. Hendaklah kalian betul-betul jujur. Dan biasakan untuk jujur, kata Nabi. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal bir wa inal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran itu akan menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun ke surga. Wa inna rajul la yasduku wa yataharra bisidqi. Ada orang yang mereka itu dia jujur dan membiasakan terus jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqan, hingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, iyyaka wal kadhiba, jauhilah oleh anda kedustaan. Fainal kadhiba yahdi ilal fujur, wa inal fujur yahdi ilal nar. Karena kebohongan itu menuntun kepada kefajiran, dan kefajiran menuntun kepada neraka. Wa inna rajul la yaktubu wa yataharra bil kadhib, dan ada orang yang mereka berdusta dan membiasakan dusta, hatta yuktab indallahi kadzaban, hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai para pendosa, ini orang yang tukang dusta. Maka Mu'ad dengan jujur mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, ya Rasulullah SAW. Kemudian Nabi memberikan jawaban, pengajaran, haqqullahi alal ibad, adapun haknya Allah bagi hamba adalah ayya buduhu wala yusyriku bi syai'an. Hendaknya para hamba ini mereka betul-betul hanya beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan Allah sama sekali. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mendasar, bukan sekedar beribadah kepada Allah, tapi ibadah kepada Allah yang ditotalitaskan alias ditauhidkan. Allah Subhanahu wa taala ayat butuhu wa la yusyriku bi syai'an. Allah disembah, diibadahi tanpa disekutukan sama sekali, sehingga betul totalitas memberikan amalan ubudiahnya kepada Allah taala. Lalu kalau sudah bertauhid, apa yang akan didapatkannya itu? Kalau hamba ini betul-betul telah menegakkan tauhid dalam kehidupannya, maka dan apabila hamba itu telah menegakkan Allah, Allah yu'adziba man la yusyriku bi syai'an. Allah tidak akan mengadab hamba yang tidak menyekutukan Allah sama sekali. Sehingga akan Allah bebaskan, Allah betul-betul selamatkan dari ancaman adab dengan keutamaan tauhid yang dia miliki. Dan tentu ini adalah kabar yang sangat mengembirakan. Maka kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah SAW, Allah ubasyirun nas, boleh enggak ya Nabi, kabar gembira ini tak sampaikan kepada manusia? Kata Nabi, la tubashirhum fayattaqilu. Jangan kamu sampaikan dulu kepada mereka, jangan kau sampaikan kepada mereka, khawatir mereka nanti akan bersandar dengan khabar yang baik ini. Maksudnya, sekalian, pelajarannya diantaranya, bahwa ilmu itu terkadang perlu ditunda untuk penyampaiannya karena sebuah maslahat. Menunda penyampaian ilmu berbeda dengan menyembunyikan ilmu. Kalau menyembunyikan ilmu itu dilaknat. Allah melaknat orang mereka yaktumunal haqqa wahum ya'lamun. Orang yang mereka menyembunyikan al-haq padahal mereka tahu. Kalau menyembunyikan al-haq itu akhlaknya para ulama Yahudi. Dan biasanya menyembunyikan al-haq itu karena kepentingan dunia. Contoh, karena dia sedang rekrutmen manusia supaya mendapatkan penggemar sebanyak-banyaknya. Karena untuk bisa menjadi calon jadi itu harus pemilihnya banyak. Maka dia menghindari hal-hal yang bisa membuat penggemarnya itu lari dan bubar. Sehingga dia walaupun menjadi ustadz, tidak pernah menyampaikan hakikat tauhid dan syirik. Padahal itu adalah menu utama dalam agama ini untuk disampaikan yang pertama kali. Apa pertimbangannya? Kalau tak sampaikan bisa bubar nanti penggemar saya. Sehingga dibiarkan yang ke kuburan, biar ke kubur, minta ke kubur yang gak apa-apa. Kemudian ngingu jimat yang gak apa-apa. Kemudian ke dukun juga gak apa-apa. Karena dia punya kepentingan untuk merekrut mereka semuanya. Akhirnya, hal yang mestinya disampaikan, dan harus disampaikan, dan segera untuk disampaikan, kalau sampai orang mati dan dia belum paham tauhid, ini sangat berbahaya, ini disembunyikan. Ini biasanya motifnya adalah dunia. Karena ada kepentingan dunia yang bisa membuat dunianya itu lari ambyar. Tapi kalau menunda beda. Ada orang masih amburadul, masih dukun, masih jimat, masih macam-macam. Tanyanya langsung, "Ustaz, musik itu haram enggak ya?" Melompatnya itu sudah berapa tingkat? Nah, untuk orang seperti ini tidak mesti dilayani dulu, ditunda dulu. Karena ada yang mesti diperbaiki dulu dari paling dasarnya. yang paling mendasar dulu. Dia memang tenggelam dalam berbagai macam dosa dan maksiat macam-macam. Tapi untuk memperbaiki dia, mesti dari yang paling mengakar, dari yang paling dasar, untuk membangun dia menjadi baik. Sekalian, ini bedanya antara menyembunyikan ilmu dengan menunda, ini menyampaikan ilmu. Menunda menyampaikan sebuah ilmu karena sebuah maslahat, ini sikap bijak. Tapi menyembunyikan ilmu, sesuatu yang mesti disampaikan, ini adalah karena rakus kepada perkara dunia. Hak intinya, hadis yang kita bicarakan adalah menjelaskan tentang hak Allah yang paling dasar, yaitu untuk disembah tanpa disekutukan. Ini sebagai penutup bab yang pertama, mas sekalian. Insyaallah kita akan pindah nanti bab yang kedua dan ketiga yang menjelaskan tentang fadlut tauhid, keutamaan tauhid secara umum dan secara khusus, sehingga kita semakin bersemangat untuk mewujudkan tauhid, karena biasanya semangat itu muncul ketika kita tahu keutamaannya apa, keuntungannya apa, berapa yang saya dapatkan, sehingga baru dia akan, yaitu ada gairah khusus untuk lebih dia memperhatikan perkara tadi. Demikian Bapak sekalian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.